Nah, kembali pada kitab tasrif. Sampai di mana tasrifnya kita? Fa'ilun, fa'lan, sudah selesai fa'lan ya. Ya. Baru mulai. Fa'lan sudah. Ada PR-nya belum dibikin tuh? Belum, sudah dibikin. Yang lainnya belum karena ditumpuk kemarin ya. Nah, ya nanti untuk latihannya dibikin PR ya. Nanti dibikin PR. Itu ada latihan, tulislah masdar dari fiil-fiil berikut dan terjemahkan. PR untuk tasrif itu nanti dikerjakan. Kemarin ada PR cuma kita tumpuk bukunya jadi tidak dikerjakan PR-nya. Nanti insya Allah minggu depan kita kerjakan. Untuk PR di rumah, bikin masdar dan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu sudah ada semua terjemahannya kemarin pada fi'il mundorek dan fi'il mandi. Di situ sudah diterjemahkan. Sama kan? Sama dari akala sampai soluha. Sudah ada terjemahannya ya yang sudah diterjemahkan. Ada yang belum diterjemahkan? Ada yang belum diterjemahkan? Yang membuat fi'il mundorek? Mana yang belum diterjemahkan? Fataha, ah, fataha sedang membuka, sedang atau akan membuka. Yang pada fi'il mudhari latihan halaman ke-14. Latihan dari fi'il mudhari, membuat fi'il mudhari. Kemudian jalasa, ya, naam. Fataha yaftahu ya kemarin ya. Fataha yaftahu. Pakai fathah yaftahu. Fataha yaftahu. Sedang atau akan membuka. Fataha yaftahu. Bisa ya nulisnya ya? Yaftahu bisa ya? Jalasa yajlisu, tinggal ngasih tambahan ya saja di depannya. Penulisannya tinggal nambahi tak apa, nambahi ya di depannya, kemudian harokatnya tinggal ganti. Jalasa yajlisu, sedang atau akan duduk. Jalasa yajlisu, sedang atau akan duduk. Doroba yadribu, penulisannya tinggal nambah ya disambung dengan huruf setelahnya, kemudian harokatnya diganti yadribu, sedang atau akan memukul. Kemudian nasoha yansohu, so nasoha yansohu, sedang atau akan menasihati. Nasoha yansohu. Kemudian fariha yafrohu, fariha yafrohu, sedang atau akan gembira. Sedang atau akan gembira. Atau nah, sedang atau akan gembira. Kemudian ghadiba yagdobu, ghadiba yagdobu, sedang atau akan marah. Sedang atau akan marah. Kemudian alima ya'lamu, alima ya'lamu, sedang atau akan mengetahui. Mengetahui. Kemudian hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu artinya mengira, sedang atau akan mengira. Bisa juga menghitung, mengira atau menghitung. Kemudian na'ima yan'amu. Na'ima yan'amu. Sedang atau akan senang atau hidup senang, ya. Na'ima yan'amu. Menikmati kemarin enggak hidup senang ini, senang. Hidup lembut. Enggak lembut. Na'ima yan'amu hidup hidup apa? Hidup senang gitu ya. Hidupnya itu senang mendapatkan nikmat, bukan menikmati. Na'ima yan'amu. Syarufa yashrufu artinya mulia, yashrufu pakai domah, yashrufu. Nah, ini yang dari syarufa ke bawah kemarin kan sudah ada kaidahnya ya. Kalau fi'ilnya itu fa'ula, syarufa itu fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il madinya fa'ula, syarufa, hasuna, semuanya itu fi'il mudhari'nya pakai itu doma. Syarufa yasrufu, hasuna yahsunu, karuma yakrumu, sahula yashulu, soluha yasluhu. Pakai doma semua. Itu kaidahnya kemarin di pembahasan kita. Fi'il madhi berwazan fa'ula, pasti fi'il mudhari'nya pakai yaf'ulu. Syarufa yasrufu, hasuna yahsunu, karuma yakrumu, sahula yasulu, soluha yasluhu. Pakai domah semuanya. Syarufa artinya mulia, sedang atau akan mulia. Hasuna artinya baik atau bagus, sedang atau akan baik atau bagus. Karuma sama dengan syarufa, mulia. Karuma sama dengan syarufa, mulia. Sahula mudah. Sahula artinya mudah, sedang atau akan mudah. Soluha artinya baik, sedang atau akan baik. Apa di situ na'ima artinya apa di situ? Senang ya. Nah, hidup senang. Hidup senang, sedang atau akan hidup senang. Di Al-Munawwir hidup senang ya. Na'ima yan'amu hidup senang. Na'am. Na'ima yan'amu hidup senang. Na'am, kemudian pembahasan perubahan atau bentuk yang ketiga dalam masdar sudah kita bahas dan latihannya untuk PR. Sekarang kita masuk pada ismul fa'il, isim fa'il. Bentuk yang keempat dari perubahan secara istilahi. Ismul fa'ili ismun masugun liman waqa'a minhul fi'lu. Isim fa'il adalah isim yang dibentuk untuk menunjukkan pelaku. isim yang dibentuk, ismun masugun yang dibentuk untuk menunjukkan pelaku. Ini secara bebasnya seperti itu. Kalau secara lafaz di sini ya, liman waqa'a minhul fi'lu, yakni bagi orang yang melakukan pekerjaan. Maksudnya orangnya tadi ya, pelakunya. Liman waqa'a minhul fi'lu. Terjemahan bebasnya, isim yang dibentuk untuk menunjukkan pelaku. Nah, di sini isim yang dibentuk liman waqa'a, bagi siapa yang melakukan pekerjaan, minhu darinya, jadi pelaku pekerjaan, pelaku perbuatan, itu namanya isim fa'il. Sigot wazannya sebagaimana di atas, bentuknya seperti di atas, fa'ilun. Nah, ini yang keempat, dari fa'ala, yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun. Fa'ala, yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun. Yang keempat. Di fathah diikuti alif tambahan. Fa'nya di fathah diikuti alif tambahan. Ain fi'il kasroh dan lamnya di dhommah. Fa'nya di fathah disertai alif tambahan. Ain fi'il di kasroh, lamnya di dhommah. Fa'ilun. Sigot isim fa'il dari semua sigot fi'il mandi di atas adalah sama. Biasanya diartikan yang memukul misalnya, atau yang membuat, atau yang membuka. Biasanya diartikan seperti itu. Kalau fa'ilun berarti yang berbuat. Kalau fa'ilun berarti yang berbuat. Kalau fatihun yang membuka. Biasanya diartikan demikian, pelakunya. Pelaku perbuatan. Ini adalah isim fa'il. Nah, di sini disebutkan latihan-latihannya. Nah, di situ contohnya misalnya ada kotala menjadi kotilun. Nah, yang membunuh atau si pembunuh. Nah, kotala kotilun. Nah, latihan selanjutnya Pak Sonadi, kataba katibun. Nah, barakallahu fikum, kataba katibun artinya apa di situ? Yang menulis, katibun yang menulis. Nah, selanjutnya Khalidah, kasara kasaro kasirun artinya yang mematahkan. Yang mematahkan, kasirun, kasaro kasirun. Nah, selanjutnya Ibrahim. Nah, alima alimun, yang mengetahui. Bisa ya penulisannya ya, hanya di fathah kemudian dikasih tambahan alif, kemudian ain fi'ilnya di kasroh, lamnya di dhamma. Penulisannya demikian. Kemudian Pak Senarti, nam ko ada ko idun artinya apa? Ko ada yang antum lakukan sekarang apa? Yang duduk. Nah, sekarang antum sedang duduk. Nah, yang duduk, ko ada ko idun, yang duduk. Nah, selanjutnya Haris, gofaro. Nah, gofaro gofirun, yang mengampuni. Kemudian selanjutnya belakangnya. Naam ajiza ajizun. Artinya yang lemah. Orang yang lemah, ajiz. Oh, ajuzun, ajiz. Selanjutnya karuma. Naam karimun, yang mulia. Tapi karuma di sini itu ada isim fa'il yang lainnya, karimun. Pakainya seperti itu. Isim yang fa'il yang lainnya itu pakainya ini. Bentuknya seperti ini. Karimun. Biasanya kalau karuma yakrumu karimun. Pakainya ya. Artinya sama, yang mulia. Yang mulia, orang yang mulia, orangnya, pelakunya. Yang memiliki kemuliaan. Karimun, yang mulia. Abdul Karim. Karimun. Kemudian selanjutnya. Naam abada abidun. Artinya apa abidun? Abid yang beribadah. Yang mengabdi ya, yang beribadah, abid yang beribadah atau yang mengabdi. Soluha ubaid. Solihun, yang soleh atau yang baik. Nah, yang soleh atau yang baik. Selanjutnya, fariha. Abu Nabisa. Farihun, artinya? Yang bergembira. Fariha farihun. Selanjutnya nasoha. Enggak, ini yang ngarang sendiri. Enggak ada di sini. Enggak ngarang. Ini ada di sebelahnya. Ada di sebelahnya, cuma enggak ada di sini ya. Ada di sebelahnya ini. Bukan ngarang, di sebelahnya. Maksudnya enggak ada di sini. Nasoha artinya memberi nasihat. Doroba, doribun artinya ya, doroba yang apa tadi? Yang apa tadi? Loh, naam, yang memukul, betul. Kemudian ghadiba. Ghadibun artinya yang marah. Kemudian jalasa Taufik. Jalisun artinya orang yang duduk. Naam, barakallahu fikum. Selanjutnya fataha. Nah, artinya yang membuka. Selanjutnya dahaba. Dahibun artinya enggak ada di situ. Di sini adanya. Ini di sini. Di sini ada. Dahaba. Yang pergi. Nah. Sa'ala. Sa'ilun artinya bertanya, naam, yang bertanya atau yang meminta. Sa'il itu bisa bertanya, bisa meminta. Nah, orang-orang yang meminta sa'ilun. wa ammas sa'ila ya fala tanhar. Nah, di situ sa'ila berarti di situ yang meminta. Yang meminta. Adapun terhadap orang-orang yang meminta, maka engkau jangan mencela atau menghardiknya. Atau sa'il bisa juga yang bertanya. Yang bertanya atau yang meminta. Nah. Mudah ya isim fa'il ya. Isim fa'il mudah insyaallah. Mana sana? Oh iya, barakallahu fikum. Dia sudah ngerekam, sudah banyak dia. Tayyib, sekarang yang kelima. Al-ismu ismul maf'ul. Isim maf'ul. Ismul maf'ul ismun masugun lima waqa'a alaihil fi'lu. Isim maf'ul itu adalah isim yang dibentuk untuk menunjukkan objek penderita atau yang dikenai pekerjaan. Ini namanya isim maf'ul yang dikenai pekerjaan. Lima waqa'a alaihil fi'lu yang dikenai pekerjaan. Kemudian sigot wajannya sebagaimana di atas maf'ulun. Sebelum fa'fa'il ada mim. Sebelum fa'fa'il ada mim tambahan yang di fathah. Asalnya kan huruf ini fa, ain dan lam, ya. Kemudian ada tambahan mim di fathah. Kemudian fa fa'ilnya disukun, maf fa'nya disukun, huruf merah itu pada fa'nya itu disukun. Ain fa'ilnya di doma, huruf warna biru. Kemudian diikuti wawu sukun. Diikuti wawu sukun. Ini wawu juga tambahan. Wawu ini juga tambahan. Kemudian lam yang dindomah. Maf'ulun. Kemudian lam yang dindomah. Sigot isim maf'ul. Dari semua sigot fi'il madhi di atas adalah sama. Biasanya diartikan yang di atau yang ter. Yang dibuat atau yang terbuat. Kalau maf'ulun berarti yang dibuat atau yang terbuat. Biasanya diartikan demikian. Itu adalah isim maf'ul. Kemudian latihannya, sebutkan isim maf'ul kata-kata berikut ini. Kalau kotala itu isim maf'ulnya adalah maqtulun, yang dibunuh. Kemudian kalau kataba, Abu Nafisa, maktubun, yang ditulis, maktubun. Kataba menjadi maktubun. Yang ditulis. Bisa nulisnya ya. Maktubun. Cara penulisannya tadi tambah mim. Dan harokatnya persis. Seperti maf'ulun. Harokatnya persis. Penulisannya juga demikian. Kemudian selanjutnya. Naam kasara maksurun. Yang dirusak atau dipatahkan. Yang dipatahkan. Kasaro itu mematahkan. Maksurun. Kasaro maksurun. Kemudian karuma. Karuma makrumun. Artinya? Yang dimuliakan. Karuma makrumun yang dimuliakan. Kemudian ghafara. Selanjutnya maghfurun. Artinya yang apa artinya? Yang diampuni, maghfurun. Kemudian abida, ma'budun, artinya yang diibadai, barakallahu fikum. Alima, na'am, artinya yang diketahui, na'am. Wasola, mausulun, artinya belum ada ini ya. Apa artinya, siapa yang tahu wasola? Wasola itu sampai, artinya yang disampaikan. Enggak, orang itu sudah sampai gitu. Misalnya saya maksudnya kan itasola tadi, itasola yatasilu tadi menyambung. Wasola itu sampai gitu loh. Apa berarti artinya? Disampaikan gitu ya. Saya datang ke masjid, saya sudah sampai di masjid. Wasola itu telah sampai. Kalau objeknya ya, dia mana? Yang telah sampai. Enggak. Enggak, ini isim maf'ulnya, artinya apa? Yang tersampai. Yang tertuju gitu. Tempatnya bukan tempat ini, Pak. Ya, berarti gini aja kalau gitu. Gimana? Bukan orang, kurang orangnya ini. Itu artinya yang tersampaikan apa ya? Tersampai apa ya? Wasola itu sampai artinya apa ya? Bisa juga wasola itu terhubung gitu ya. Terhubung bisa lah. Wasol itu bisa terhubung, bisa itasola ya terhubung. Yang pas itu tadi saya bilang, saya telah sampai itu wasola maknanya. Saya telah sampai itu artinya wasola. Sekarang kalau isim maf'ulnya, kalau tersampaikan pas enggak? Yang tersampaikan. Kalau tersampaikan berbicara ya. Yang dituju gitu ya. Oh iya, bisa juga yang dituju itu. Yang dituju gitu aja lah. Lalu belajar bahasa Indonesia lagi. Al-Muhim di sini maknanya adalah yang di atau yang ter ya, yang dituju atau yang tertuju gitu ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya apa yang belum? Ajiza. Majuzun. Yang dilemahkan majuzun. Kemudian selanjutnya Pak Sunaji, soluha. Ayah, soluha, mas ulun, lamnya di tengah, masluhun, lamnya di tengah, bukan di anu, masluhun. Nah, yang diperbaiki, na'am. Fataha, belakangnya, anu ya, belakangnya, ya. Maftuhun, artinya yang dibuka atau yang terbuka. Jalasa, majlusun, artinya majlus, bukan majlis. Majlus yang duduk, berarti yang didudukkan gitu ya. Yang didudukkan gitu. Ada enggak yang didudukkan bahasa Indonesia? ini didudukan. Iya, didudukan kan, ada kan? Iya, didudukan objeknya. Objeknya didudukan. Naam. Selanjutnya nasoha, Pak Sunardi. Nasoha. Nasoha man mansuhun, yang dinasihati, yang dinasihati mansuh. Pakai ha ya, dinasihati mansuhun. Fariha hari mafruhun, yang digembirakan atau disenangkan ya. Ghadiba magdubun, yang artinya yang yang dimarahi atau yang dimurkai ya. Ghairil magdub, magdub dari sini nih. Ghadiba ghairil magdubi alaihim, selain dari orang-orang yang dimurkai atau dimarahi. Hasiba ya sebelahnya. Mahsubun artinya yang dihitung atau yang diperkirakan. Kemudian naima, man'umun artinya apa itu man? Hidup senang tadi apa artinya? Hidup senang. Kali ini man'umun berarti apa? Yang disenangkan itu ya. Apa yang diberi kenikmatan, yang diberi kesenangan ya. Yang diberi kesenangan man'umun. Naam. Yang terakhir, yang terakhir apa yang terakhir? Bada'a. Bada'a mabdu'un, yang apa? Mabdu'un apa? Bada'a pakai ain, mabdu'un artinya ya. Sekarang yang rekam. Bada'a mabdu'un artinya yang diadakan, diadakan. Lu bisa yang rekam. Barakallahu fiik. Bada'a yang diadakan atau yang diadakan. Nah, itu cara membuat isim maf'ul. Nah, jadi dari fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun, yang lima ini sekarang. Kemudian bisa orang bisa benda. Nah, bisa orang bisa obyeknya kan ya, diduduki gitu ya. Bisa, bisa ya. Bisa enggak? Enggak bisa. Oke. Oh gitu. Al-muhim dia obyek. Didudukkan dia obyek juga kan? Didudukan juga dia obyek sama. Kita misalnya kursi, ada kursi majlusun, kursi diduduki. Waladun majlusun, anak itu didudukan. Bisa toh sama? Bisa ya? Nah, bisa obyeknya bisa berupa benda, bisa berupa orang. Obyek bisa berupa benda, bisa berupa orang. Ya. Nah, apa itu? Bada'a telah mengadakan. Bada'ain. Nah, ba'dal ain. Oh, ba'da, ba'ada itu. Itu ba'ada. Ini bada'a. Mabdu'un. Lalu ba'da setelah itu ya. Nah, ini bada'a bukan ba'ada. Kalau ba'ada Abu Nafisah mungkin ada satu lagi malahan ba'ada. Ba'uda ora ba'ada harusnya. Ba'uda. Mabu'udun artinya nah, ini gara-gara ada ba'da ini. Ada ba'uda, ada ba'da. Ba'uda mab'udun. Iya. Ba'uda mab'udun. Artinya apa? Yang tahu? Yang rekam masih ada rekamannya. Yang dijauhkan loh, yang rekam ada. Ada rekamannya di sana. Barakallahu fikum. Yang dijauhkan ba'uda ya. Dari ba'idun yang jauh, ba'id. Nah. Itu ya, qarib, ba'id. Ba'uda dari ba'id. Kalau ba'id tahu ya. Masuk perubahan yang keenam. Supaya cepat selesai. Fi'lul amri, fi'il amr. Fi'lul amri ma yadullu ala amrin madlubin tahqiquhu bil fil mustaqbali. Artinya, fi'il amr adalah kata yang menunjukkan sesuatu yang diminta realisasinya. Diminta perwujudannya di waktu mendatang atau setelah zaman pembicaraan. Kalau kita singkat ya, kata perintah. Kata kerja tapi perintah. Nah, memerintahkan, meminta sesuatu untuk dikerjakan. Itu namanya fi'il amr ya. Makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar itu maksudnya tadi, amarin tadi, perintah. Perintah kepada kebaikan, mencegah kepada perbuatan yang mungkar. Lebih mudahnya fi'il amr diartikan sebagai kata kerja atau perintah. Sigot atau wazannya sebagaimana di atas. Dikarenakan fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari', maka ada tiga macam. Sigot mengikuti sigoh fi'il mudhari'. Bentuknya itu mengikuti bentuk fi'il mudhari'. Maka kita perhatikan caranya. Yang pertama, yaf'ilu. Cara membuat fi'il amr adalah huruf ya diganti dengan alif. Kemudian lam fi'il disukun. If, nah, lam fi'ilnya disukun. Alif diharokati biar bisa dibaca. Alif diharokati biar bisa dibaca. Huruf ya diganti alif, lam fi'ilnya disukun. Harusnya fa fi'il ya. Ya. Bukan lam fi'il di situ ya. Lam fi'ilnya disukun, lam fi'ilnya disukun di situ. Jadi if'il ya, betul. Lam fi'ilnya disukun. Fa-nya itu tetap sukun ya. Fa-nya tetap sukun. Alif diharokati biar bisa dibaca. Nah, begitu caranya ya. Jadi dari kalimat yaf'ilu misalnya, yaf'ilu ya-nya diganti alif. Kemudian lamnya disukun. Itu saja caranya. Nah, ya-nya diganti alif, kemudian lamnya disukun, kemudian alif diharokati biar bisa bunyi menjadi if'il. If'il. Artinya berbuatlah. Berbuatlah. Perintah. Kemudian kalau yaf'alu, sama tadi cara membuatnya, huruf ya diganti alif. Huruf ya diganti alif. Lam fi'ilnya disukun. Kemudian alifnya dikasih, diharokati biar bisa dibaca menjadi if'al. If'al. Maknanya sama tadi, berbuatlah. Kemudian yaf'ulu. Huruf ya diganti alif. Kemudian lam fi'ilnya disukun. Kemudian alif diharokati biar bisa dibaca. Namun harokatnya di sini pakai dhamma. Kalau yang kasroh fathah pakainya kasroh. Kalau dhamma di sini alifnya harokatnya dhamma. Berarti menjadi uf'ul. Maknanya sama, berbuatlah. Ini cara membuat fi'il amr. Jadi ya-nya diganti alif, lam fi'ilnya disukun, kemudian alif diharokati, untuk kasroh dan fathah harokatnya kasroh, untuk dhamma harokatnya dhamma. Menjadi uf'ul, berbuatlah. Jadi ada tiga di situ, bisa if'il, bisa if'al, bisa uf'ul. Tergantung ikut wazan yang mana. Kalau fa'ala yaf'ilu if'il, fa'ala yaf'alu if'al, fa'ala yaf'ulu uf'ul. Ul. Kata bayak tubuh uktub, sarufa yasrufu usruf, karuma yakrumu ukrum. Undumah pokoknya alifnya di dumah. Doroba yadribu idrib, fataha yaftahu iftah, jalasa yadlisu ijlis, doroba yadribu idrib, nah, dan lain sebagainya. Nah, itu cara pembentukan isim fi'il amr, bukan isim tapi fi'il amr, fi'lul amri, fi'il amr maknanya adalah perintah. Nah, kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di situ ada latihan. Nah, lengkapilah kolom berikut ini. Nah, contohnya di situ misalnya qatala yaqtulu uqtul. Qatala yaqtulu uqtul. Cara bikinnya tadi ya. Cara bikin fi'il amarnya kayak tadi. Cara bikin fi'il mudhari'nya sudah dijelaskan kemarin. Kalau fi'il mudhari'nya fa'ula, maka fi'il madinya fa'ula, maka fi'il mudhari'nya pasti pakai untuk dhamma. Yang selainnya bisa dilihat ya. Ini semuanya sudah ada di situ. yang tidak ada hanya sobaro, mana'a, hanya itu saja. Abada, yang lainnya sudah ada semuanya. Ya. Cuma fi'il amarnya yang antum bikin di situ. Sobaro sama mana'a bisa dilihat ya, yang punya kamus. Nah, fi'il mudhari'nya bagaimana? Ini untuk latihan di rumah. Ya. Untuk dilatih di rumah. Di sini dijelaskan oleh mu'allif hafizullah, ingat huruf ya diganti huruf alif, bukan hamzah. Nah, hamzah itu yang pakai seperti itu, diganti dengan huruf alif bukan hamzah. Jadi pada asalnya alif yang di depan fi'il amr ini tidak berharokat, asalnya tidak berharokat. Namun dikarenakan huruf setelah disukun, dikarenakan huruf setelahnya disukun, maka agar bisa dilafadzkan, alif tersebut diharokati dalam pengucapan. Kalau fi'il madinya fathah atau kasroh, fi'il mudhari'nya fathah pada ain ataupun pada ain fi'ilnya kasroh atau fathah, maka alifnya diharokati kasroh. Kalau ain fi'ilnya dhamma, maka alifnya diharokati dengan dhamma. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Fa'ala yaf'ilu if'il. If'il kasroh. Kalau fa'ala yaf'alu if'al. Bisa dipahami? Fa'ala yaf'alu if'al. Fa'ala yaf'ilu if'il. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Pakai dhamma. Yang dua di atas tadi pakai kasroh alifnya. Yang ketiga fa'ala yaf'ulu uf'ul. Pakai dhamma. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Saya kira sudah semuanya tadi insyaallah ya. Tidak ada muskilah. Ada muskilah? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita lanjut supaya pembahasan ini bisa berlangsung. Bentukan yang ketujuh, fi'lun nahi. Fi'il nahi. Fi'lun nahi, fi'lun yudlabu bihi tarkul fi'li minal mukhatabi. Fi'il nahi adalah kata kerja yang digunakan untuk meminta lawan bicaranya meninggalkan kegiatan atau meninggalkan kegiatannya. Jadi istilahnya kata kerja larangan, melarang. Tadi ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Merintah yang baik, melarang yang mungkar. Kata kerja larangan. Itu namanya fi'il nahi. Sigot atau wazannya sebagaimana di atas. Ada tiga juga. Bisa la taf'ul, bisa la taf'al, bisa la taf'il. Sebagaimana tadi fi'il amr, bisa if'al, bisa if'il, bisa uf'ul. Fi'il nahi juga demikian, bisa la taf'al, la taf'il, la taf'ul. Maka ada tiga macam bentuk mengikuti sigot fi'il mudhari. Ada tiga macam sigoh mengikuti bentuk fi'il mudhari. Jadi itu sigoh itu ada bentuk atau wazan gitu ya. Perhatikan caranya sekarang. Yaf'ilu. Huruf ya-nya diganti tak menjadi taf'ilu. Nah, huruf ya-nya diganti tak menjadi taf'ilu. Ditambahkan la dan lam fi'ilnya disukun. Ditambahkan la berarti menjadi la taf'ilu. Kemudian lamnya disukun menjadi la taf'il. Jangan berbuat. Artinya jangan berbuat. Contoh yang kedua, yaf'alu. Huruf ya-nya diganti tak menjadi taf'alu. Ditambahkan la menjadi la taf'alu. Lam fi'ilnya disukun menjadi la taf'al. Artinya sama, jangan berbuat. Kemudian yaf'ulu. Huruf ya diganti tak menjadi taf'ulu. Ditambahkan la menjadi la taf'ulu. Lam fi'ilnya disukun menjadi la taf'ul. Menjadi la taf'ul. Artinya sama, jangan berbuat. Ini adalah fi'il nahi. Ini adalah fi'il nahi. Naam. Kemudian latihannya. Oh, kalau latihannya dibikin di sini, nanti ketahuan fi'il amrnya, ya. Nah, mungkin sampai di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu bentuk-bentuk dari perubahan secara istilah fa'ala, yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il. Sudah sampai 7. Semuanya ada berapa kemarin? Ada 10? 10. If'il, la taf'il, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Ya. If'il la taf'il, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Kurang 3 lagi. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita bisa menyelesaikan pembahasan ini. Untuk PR-nya, latihan di rumah, antum bikin fi'il amr dan fi'il mudhari'nya di situ. Kemudian sekaligus tadi masdarnya. Ya, ingat, halaman yang ke-16. Halaman 16, antum bikin masdar juga sekalian maknanya. Halaman 20 fi'il amr antum bikin di sana, dan fi'il mudhari'nya juga di situ disebutkan maknanya. Maknanya semuanya sudah. Tinggal apa itu? Sobaro dan mana'a. Sobaro artinya apa? Sabar. Mana'a? Nah, melarang atau mencegah. Mana'a. Melarang atau mencegah. Ya, nanti antum tinggal artikan sendiri fi'il amrnya gimana, ya. Fi'il amrnya nanti artinya beda. Nah, di sini qatala bunuhlah artinya. Dan yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Gak ada kesulitan ya, insyaallah ya. Ya, insyaallah ya. Insyaallah tasrif lebih mudah. Nah, tasrif lebih mudah insyaallah, cuma tinggal bentukan-bentukan saja. Sorok mungkin untuk nahwunya yang antum mungkin butuh perhatian dan sering di murojaah, ya. Sering di murojaah. Mungkin masih ada 5 menit untuk kita murojaah dulu. Tanda irob tadi ada berapa, Pak Bu? Irob rofa. Murojaahnya nahwu. Ada berapa? Tanda rofa ada berapa? Ada 4 apa saja? Ingat, asli tanda rofa apa? Dhommah, na'am. Tanda cabangnya? Wawu? Wawu alif. Wawu, alif, dan nun. Ini murojaah, jangan buka buku. sudah selesai bukunya. Masih buka lagi. Tayyib, tayyib. Na'am. tanda nasab tadi ada berapa? Tanda nasab. Nasab ada 5. Apa saja? Yang asli fathah. Nah, ingat. Nasab yang asli fathah. Cabangnya alif, alif, ya, kasroh, terus membuang nun, ya. Membuang, membuang nun, ya. Pelajarannya sorof, merajaannya nahu, gitu. Nanti hilang semuanya. Naktafi ilaina, wa alam biswab, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.